بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قول الله سبحانه وتعالى: Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang beberapa kali biasa disampaikan oleh pembawa acara, dan juga kita ulang bahwa kajian kita ini adalah acaranya KPMI, tapi kegiatannya yang sama kita itu adalah kajian. Ya. Jadi kajian bukan workshop atau yang semisalnya, supaya paham bahwa muamalah yang kita lakukan sehari-hari itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam, atau apabila itu murni urusan dunia tidak terjerumus kepada yang dilarang. Tidak terjerumus kepada yang dilarang. Dan sudah kalau tidak ada halangan, itu rutin untuk kajian KPMI setiap minggu kedua. Nah, ya isinya adalah mengkaji dan lebih fokus kajian itu dengan mengkaji dikatnya pembina KPMI pusat. Dan mulai sekarang ini adalah yang berkaitan dengan riba. Kenapa ya? Karena bisa dikatakan pembahasan tentang riba itu pembahasan yang paling besar di saat ini yang berkaitan dengan muamalah. Kenapa? Karena hampir semua muamalah di zaman sekarang, nah itu sangat sulit bisa bersih dari riba. Nah, setelah diktat yang pertama, kedua, dan yang ketiga sudah kita pelajari, kemudian pembina KPMI Ustaz Aminul Faiz menuliskan buku Ada Apa Dengan Riba, dan setelah diberikan kepada saya baca cukup panjang buku ini, dan isinya insya Allah sangat bagus juga. Karena itu dari koordinator Surabaya ya, minta agar buku ini yang dijadikan pegangan untuk kajian KPMI. Karena itu kita bahas buku ini dengan urut, meskipun kita tidak membacanya secara sempurna, tapi sub-subbab yang disampaikan di sini insya Allah sangat penting, dan nanti kita kaitkan dengan keadaan kita. Ini. Yang pertama, langsung saja mengenal riba. Pembahasan yang dibahas di sini yaitu bagaimana pengertian riba. Riba menurut bahasa, riba dari bahasa Arab ya, riba menurut bahasa artinya bertambah. Riba artinya adalah bertambah. Kayaknya saya lihat juga banyak yang pegang buku ya, jadi nggak tahu buku ini dibagikan oleh KPMI apa dijual. Ini bukunya pembina gitu ya. Nah, buku ini saya katakan bahwa saya belum selesai baca, tapi buku ini sangat bagus pembahasannya. Ya, meskipun ini bukan ulama yang menulis, tapi maksudnya ulama itu kalau bahasan kita itu adalah ulama-ulama yang dijadikan rujukan di dunia. Nah, tapi beliau ini juga gambangannya banyak menimba ilmu dari ulama. Jadi Ustaz Amin Rubais ini kalau saya tidak salah itu pertamanya S1-nya jurusan nuklir. Tapi sambil belajar bahasa Arab, belajar Islam, kemudian akhirnya diterima di Madinah menjadi mahasiswa Madinah gitu, untuk menempuh ilmu syar'i. Dan kalau di sana terus termasuk yang aktif menimba ilmu dari ulama gitu, di Madinah itu setiap menjelang maghrib itu ada bis yang mengantarkan mahasiswa dari kampus ke Masjid Nabawi jamaah maghrib, kemudian nanti ada kajian ulama sampai isya. Itu yang rutin, belum yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau di sana itu insya Allah banyak berkahnya gitu. Nah, kemudian beliau ini setelah di Indonesia cukup lama, kemudian menjadi pembina KBMI, dan salah satu karyanya adalah buku yang sedang kita bahas ini. Karena itu kita ambil salah satu contoh pembahasan riba di bukunya Dr. Irwandi Tirmidzi. Dengan pembahasan riba di sini itu cara pembahasannya penyajiannya berbeda. Karena itu saya yakin kalau baca buku itu terus nggak baca buku ini, nanti juga banyak masalah yang tidak tahu. Karena itu maka saya sarankan kalau bisa ya buku ini juga dibaca. Banyak buku-buku riba, bukunya ulama, tapi di antara buku yang insya Allah bagus itu adalah buku ini, yang bahasa Indonesia. Nah, riba secara bahasa dari kata roba yarbu, maksudnya di dalam bahasa Arab semua, hampir semua kata itu ada asal usulnya dari kata roba yarbu, artinya adalah bertambah. Adapun kata riba yang artinya bertambah di dalam Al-Quran ada beberapa. Jadi yang penting bertambah. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 10 Allah berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Rabiyah itu dari kata riba, artinya bertambah. Bagaimana? Fa'asaw rasula rabbihim, maka mereka durhaka kepada utusan Tuhan mereka, durhaka kepada Rasul. Fa'akhadahum, maka Allah menyiksa mereka, mengadab mereka akhdatar rabiyah dengan siksaan yang terus bertambah. Di dunia diadab oleh Allah SWT, nanti di kuburnya diazab lagi dengan azab yang lebih daripada di dunia, dan nanti di akhirat dihukum lagi dengan azab yang lebih lagi, yang bertambah lagi. Nah, jadi kata robia itu kata dasarnya sama dengan kata riba. Nah, kalau di antara bapak-bapak dan saudara-saudara yang belajar, pernah belajar di pondok atau belajar ilmu nahwu shorof, nah itu semua atau hampir semua kata kan ada asal usulnya, ada kata dasarnya gitu ya. Nah, robia itu juga dari kata riba, artinya bertambah. Maka mereka diazab oleh Allah dengan azab yang semakin bertambah. Nah, jadi yang diambil pelajaran kata riba artinya bertambah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Nah, roba itu kalau di qiyas lughawi roba, roba, robau, robat. Nah, di sini kata robat itu hadir juga. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, apabila kami telah menurunkan di muka bumi yang gersang itu air, maksudnya bumi yang gersang kami turunkan air hujan, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, maka hiduplah bumi yang mati itu dan robat, tumbuhlah. Tumbuhlah maksudnya rerumputan dan tumbuhan itu muncul, kemudian semakin bertambah, bertambah besar. Itu arti dari kata roba yang ada di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pernah punya mukjizat, dan Abu Bakar mendapatkan karoma, dan beberapa sahabat mukjizat Rasulullah SAW berupa apa? Berupa salah satu yang disebutkan yang berkaitan dengan kata roba itu yang bertambah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu berkumpul sedang kekurangan makanan, lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kemudian makanan itu dimakan oleh sahabat, lalu sahabat itu mengomentari makanannya sedikit itu dimakan oleh sahabat, tidak malah habis, malah bertambah. Setiap ada yang mengambil suapan di makanan itu, yang tersisa itu menjadi bertambah lebih banyak. Nah, menjadi bertambah lebih banyak. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah mendapatkan karoma, dan juga disebutkan di dalam kitabnya Imam Nawawi bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan kepada keluarganya, sebentar lagi tamu Rasulullah akan datang. Maksudnya adalah orang muhajir yang datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah menawarkan siapa yang mau menjamu yang baru hadir ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu karena tahu di rumah ada makanan, Abu Bakar menyampaikan bahwa Abu Bakar siap menjamu. Nah, kemudian Abu Bakar pulang ke rumah. Nah, kemudian berpesan agar nanti kalau tamu Rasulullah datang dijamu. Lalu Abu Bakar meninggalkan rumah menemui Rasulullah. Tamunya datang dikasih makan, tidak mau. Mana tuan rumah, maksudnya adalah Abu Bakar. Nah, dia tidak ada. Akhirnya tidak mau makan. Sampai akhirnya tengah malam Abu Bakar radhiyallahu anhu baru datang. Ternyata makanannya masih ada, tamunya masih belum dikasih makan. Sempat marah Abu Bakar kepada anaknya. Akhirnya anaknya menjawab, tanyakan pada tamumu. Ya, ketika bertanya, tamunya menjawab, belum sampai bertanya, tamunya menjawab, anakmu benar bahwa kami tidak mau makan kalau engkau tidak ada. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mengikrarkan aku tidak makan ini untuk tamu. Tapi tamunya mengatakan, aku tidak makan kalau engkau tidak makan. Nah, dan makanan itu cuma sedikit. Nah, akhirnya dimakan bersama, dan ketika dimakan, makanan itu tidak habis tapi bertambah. Bahasa yang dipakai juga roba, kita baca salah satunya, fa'aimullah, maka demi Allah, makunna na'khudhu min lukmatin, kami tidak pernah mengambil satu suapan illa roba min asfaliha aktsara minha, illa roba, kecuali setiap diambil roba bertambah. Jadi makanan yang sedikit itu setiap diambil sisanya roba bertambah, gitu. Min asfaliha, dari bawahnya, aktsara minha, tambahan itu lebih banyak daripada yang diambil. Yang diambil pelajaran di sini bahwa makna roba yarbu riba, nah itu artinya adalah bertambah. Adapun makna riba menurut istilah syar'i, tadi itu menurut bahasa, arti riba menurut bahasa bertambah. Menurut istilah syariat yang mana dikaitkan dengan hukum yang Allah turunkan, nah riba itu artinya apa? Riba itu memiliki arti umum dan arti khusus. Arti umum yang di sini Ustaz Aminur Baiz mengatakan riba dalam arti luas. Nah, itu ya. Tapi kebanyakan ulama enggak mengatakan riba di makna luas, enggak begitu, tapi riba bisa diartikan dengan arti umum. Tapi ya mirip-mirip saja, gitu ya. Apa? Semua transaksi yang haram itu disebut riba. Allah berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lah, riba ini apa? Nah, riba ini berdasarkan dengan adanya beberapa dalil, semua transaksi yang haram itu bisa disebut riba. Itu riba dengan arti umum. Bahkan semua yang haram meskipun bukan transaksi, ada atau bisa disebut dengan riba, tapi itu bukan istilah yang di dalam bab muamalah. Bukan istilah yang banyak dibahas dalam muamalah. Riba dalam makna yang luas adalah semua transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat. Nah, dan kata-kata jual beli sendiri di sini itu, kalau kita maunya detail, mestinya tidak pakai jual beli. Karena jual beli itu baik, dan Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a Wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, terus di sini, riba dalam makna yang luas adalah semua transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat. Berarti seolah-olah ada jual beli yang halal, ada jual beli yang haram. Nah, kalau gitu, maka maknanya saya katakan tidak umum lagi. Jual beli yang haram misalnya jual beli khamar. Dan memang itu juga disebut riba, jual beli babi, daging babi. Itu haram, itu juga riba, ya. Nah, tapi nanti ada jual beli misalnya jual beli beras. Nah, jual beli beras. Nah, ini kan halal. Nah, bagaimana? Apabila di situ mengandung riba, maka jual belinya halal, ribanya yang haram. Nah, kalau enggak dipisah, semuanya jadi haram. Kalau dipisah, jual belinya halal, ribanya haram. Bagaimana ribanya? Misal, gitu. Yang dalam barter yang sudah beberapa kali kita sampaikan, kurma dengan kurma, kalau di Indonesia beras dengan beras, beras bagus ditukar dengan beras jelek, 1 liter dengan 1 liter setengah, misalnya begitu. Maka yang 1 liter itu halal, yang setengahnya haram. Nah, dan itu ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW, man ba'a bay'atan fi bay'ataini falahu aw kasuhu ma'awi riba. Siapa yang mentransaksikan satu barang dengan dua transaksi atau dengan dua harga, maka yang halal baginya adalah yang rendah, selebih dari yang rendah itu adalah haram. Selebih dari yang rendah itu adalah riba. Nah, jadi apabila ada dua harga di dalam satu jualan, maka yang rendah di dalam satu jualan, di dalam satu akad atau transaksi, nah itu ada dua harga, maka harga yang rendah itu halal, selebih dari yang rendah itu adalah haram. Dan nanti di dalam bab riba itu, apabila orang itu bertaubat, nah maka masih dihalalkan ngambil bagian yang halal dan diperintah meninggalkan bagian yang haram. Nah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamun. Kalau kalian bertaubat, maka kalian hanya boleh mengambil harta pokoknya dan ribanya harus ditinggal. Nah, jadi itu. Kita kembali ke pembahasan kita. Berarti makna riba itu bisa diperuntukkan di dalam Islam untuk semua transaksi atau semua muamalah yang haram. Ya. Kita simak di antara ucapan sahabat yang menunjukkan makna ini. Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an memberi celaan orang yang melakukan transaksi najash. Ya. Ya, intinya bahwa Ibnu Abi Aufa mencela orang yang melakukan najas, mungkin begitu. Bagaimana? Qala an-najishu akilu riba qa'in. An-najish, najis itu apa? Najis, najis itu bukan najis, pakai sin ya. Najis, nun jim sin itu artinya najis yang lawannya adalah suci, benda najis benda suci. Tapi kalau nun jim sama shin dan itu di muamalah itu pihak yang menawar barang untuk memadorotkan, tidak untuk membeli. Secara umum memadorotkan yang beli, tapi ada kondisi tertentu untuk memadorotkan yang jual. Misal begini, penjual itu menyiapkan orang. Nanti kalau ada yang nawar, kamu datang, kamu nawar lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, misal saya datang, ini dijual berapa, Pak? 10 juta. Oh, saya berani 8 juta. Misalnya gitu ya. Nah, teman dia datang, saya masih belum jauh dari situ, akhirnya tahu, oh, ada orang datang nawar. Dia nawar berapa? 9,5, Pak. Ya 9,5 gak boleh ini 10, gak boleh kurang. Paling kurang ya 10 juta, paling kurang ya sedikit. Itu. Tapi dia tidak ada tujuan untuk beli, dia temannya. Supaya penawar 8 tadi itu mengira bahwa ini dimaui orang segitu. Nah, akhirnya, wah itu nawar 9,5 aja gak boleh. Nah, penjual, pembeli pertama atau penawar pertama akhirnya mikirnya gitu. Ya udah, nanti kalau saya enggak nemukan ya udah saya balik ke situ, saya beli 9,5, naik-naik dikit enggak apa-apa. Eh, saya berani 9, Pak. Enggak boleh 9,5. Tambah dikit lah. Tadi juga sudah nawar 9,5 tapi enggak tak kasih gitu. Nah, tapi orangnya sudah enggak ada lagi sekarang. Kalau Bapak mau nambah enggak apa-apa. Enggak wis pas 9,5. Ya udah. Akhirnya dikasihkan. Padahal yang tadi nawar 9,5 itu adalah temannya. Nah, itu adalah najis. Dan Ibnu Abi Aufa mengatakan an-najisu akilur riba. Penawar tadi itu adalah makan uang riba. Padahal ini bukan bab riba. Tapi kenapa? Karena lafadz riba itu bisa digunakan untuk semua muamalah yang haram disebut riba. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Dan itu termasuk riba dan itu haram. Nah, yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma unzilatil ayah min akhiri suratil Baqarah fi riba." Tatkala akhir ayat surat Al-Baqarah tentang riba diturunkan, dan akhir surat Al-Baqarah tentang riba diturunkan itu adalah riba, ayat riba yang paling akhir. Kenapa? Nanti akan kita bahas bahwa tahapan hukum Islam yang Allah turunkan itu banyak yang bertahap. Kenapa begitu? Itu banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya di dalam bidang dakwah dan di dalam merubah masyarakat itu adalah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Tadi pagi itu ada yang setelah kita taklim tadi pagi itu bintang itu ya, ada jamaah yang mengatakan, "Sekarang siapa yang bisa kalau dia itu tingkatannya adalah kontraktor nasional atau orang yang sudah sangat besar?" Terus semua kalau sudah mendapatkan tender urusannya dengan bank, urusannya ini. Nah, mereka tidak mau kerjaan yang rendah-rendah. Kerjaan yang setingkat itu tidak bisa jalan kalau tidak terkait dengan bank atau dengan masalah bunga atau seperti itu. Nah, lalu terus bagaimana? Di dalam Islam ada solusinya. Apa? Merubah keadaan itu sedikit demi sedikit. Lah, bagaimana di dalam hal ini? Salah satu yang dipanggil untuk orang-orang seperti itu, kalau Anda betul-betul tidak punya jalan di dalam kerjaannya kecuali melibatkan bank atau melibatkan riba. Wah, enggak ada jalan. Kalau masih mau kerjaan kayak gini, sudah pasti kena riba. Ya gitu. Enggak ada. Ditinggal. Nah, kalau ditinggal istri anak kuliah, butuh dana banyak, karyawan banyak, nanti keleleran karyawan juga punya keluarga, dan terus bagaimana? Langsung berhenti terus keleleran semua gitu. Nah, yang penting apabila betul-betul tidak bisa meninggalkan dan tidak ada jalan yang halal sehingga akhirnya terus jalan belajar Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di dalam bab ini adalah mempelajari halal dan haram, harus tetap semangat supaya paham bahwa ini di dalam Islam diharamkan dan kita bergelimang di dalamnya belum bisa keluar. Kapan ada jalan keluar? Itu satu. Jadi belajar tetap ditingkatkan. Yang kedua, orang-orang yang tingkatannya di atas itu dipanggil. Salah satu solusi yang diketahui, mulailah berusaha yang lebih kecil yang bisa betul-betul syar'i. Nah, jadi misal kalau sibuknya di kontraktor besar, kalau gitu mulai ngurusin pekerjaan yang lebih kecil, rumah masyarakat satu itu, bangunan kecil satu kalau bidangnya di situ, dan yang dikerjakan kecil itu murni betul-betul syar'i. Kalau perlu butuh orang-orang yang baru di sini yang tidak mau riba, sehingga oh saya juga punya kerjaan tapi masih kecil, murni syar'i. Nanti punya satu, bertambah lagi punya dua, bisa-bisa kalau sudah punya 10, wah 10 sudah besar, sudah cukup banyak, saya tidak mau lagi yang raksasa. Bisa jadi begitu muncul sendiri. Kenapa? Karena yang kecil tadi sudah menjadi besar. Nah itu yang kita sampaikan tadi pagi. Intinya bahwa di dalam Islam itu ada jalan, dan termasuk di dalam bab riba. Di zaman Nabi SAW, ayat tentang riba itu diturunkannya juga bertahap. Ayat tentang khamr juga bertahap. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang diturunkannya bertahap. Awalnya dikasih tahu, kalau khamr, awalnya dikasih tahu bahwa rizki yang Allah berikan, yaitu dari hasil panen kurma dan anggur, ada yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan, dan ada yang kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Ayatnya seperti itu. Wa minan nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara hasil panen kurma dan anggur, ada yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan, ada yang kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Sahabat yang akalnya betul-betul cerdas dan fokus ke dalam agama langsung paham, berarti ayat Allah turun minuman keras itu tidak baik. Padahal tidak ada khamr di muka bumi ini yang diberitakan seperti di zaman sahabat. Tidak ada. Nanti kita sebutkan ya. Setelah itu turun ayat lagi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan tentang judi. Nah, sudah mulai masuk berarti ya. Kalau seandainya seperti di awal bebas halal gitu saja, tapi setelah ayat yang pertama turun akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya khamr itu bagaimana di dalam Islam? Jawablah, madharatnya besar dan ada manfaatnya. Dan madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Nah jadi itu. Dan semua ulama berpemahaman ketika ayat ini turun belum haram. Dan para sahabat juga belum berpemahaman haram. Tapi ini manfaat dan madharat, manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan madharatnya. Lah kalau gitu untuk apa kalau enggak terpaksa? Untuk madharatnya lebih besar. Nah, setelah itu ayat yang ketiga tentang khamr turun, tidak boleh mendekati sholat kalau masih ada pengaruh dengan khamr. Wala taqrabus sholata, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Padahal waktu sholat itu dekat-dekat, kecuali pagi ke zuhur, dan pagi sampai zuhur itu bukan waktunya minum-minum. Itu adalah waktunya beraktivitas, karena apalagi cuacanya di sana sangat panas kalau enggak dingin. Maka melakukan aktivitas itu kalau pagi, sepagi mungkin sebelum panas. Nah, kalau sore waktunya sholat pendek-pendek, tinggal waktu malam. Nah, waktu malam ya. Waktu malam di zaman itu sangat gelap. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat besar, tidak mungkin memberikan cahaya yang sampai pada tingkatan menerangi mereka dengan terang kalau tidak ada urusan yang besar. Akhirnya jarang minum khamr. Kenapa? Habis zuhur sudah dekat waktu asar, habis asar dekat waktu maghrib, habis maghrib dekat waktu isya, isya sudah gelap kalau enggak ada pencahayaan. Nah, akhirnya jarang minum khamr. Paling tidak mereka-mereka yang punya perhatian, wah, sudah mulai berkurang. Nah, setelah biasa tidak minum khamr zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, ya, akhirnya diturunkan khamr itu haram, termasuk perbuatan syaitan, perbuatan najis, ya. Nah, Lalu ketika ayat itu turun dibacakan oleh Rasulullah, penduduk Madinah itu menuangkan semua khamr yang dimiliki sampai ini yang tadi kita katakan tidak pernah ada di dalam peradaban manusia khamr seperti zaman itu. Sampai seperti apa? Lorong-lorong Madinah itu mengalir khamr. Mana ada sekarang banjir khamr? Katakanlah hujan itu di genteng turun sampai mengalir itu, mana ada khamr bisa sampai kayak gitu. Nah ini itu. Tapi akhirnya mereka juga bisa meninggalkan. Kenapa? Karena tahapan yang dilalui itu menjadikan jiwa mereka cukup kuat. Nah termasuk nanti di dalam bab riba kita baca tahapan seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala ayat yang terakhir tentang riba diturunkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Rasulullah SAW keluar ke masjid, keluar menuju ke masjid, faharramat tijarata fil khamri. Lalu Rasulullah mengharamkan perdagangan khamr. Loh, ayat yang diturunkan ayat riba lah, keluar khamr diharamkan. Kenapa? Karena semua transaksi yang haram itu bisa disebut dengan riba. Nah ini babnya tadi itu. Satu lagi keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar radhiyallahu an berkata, inna minar riba bai'ut tamrati wa hiya mu'assafatun qabla an tatayyaba. Termasuk riba adalah menjual kurma kondisinya masih hijau sebelum layak untuk dikonsumsi. Sebelum layak untuk dikonsumsi. Nah, menjual makanan yang masih hijau. Menjual makanan maksudnya di sini adalah buah-buahan yang masih hijau gitu. Bebijian atau tumbuhan yang diambil panennya masih hijau. Nah, itu di dalam Islam tidak boleh dijual. Di dalam pembahasan fikih sudah pernah kita singgung, illa bisyartil qat'i, kecuali ada syaratnya. Apa? Harus dipotong. Maksudnya kalau dipotong itu waktunya, kalau panen itu dengan cara memotong, ya kecuali harus dipanen. Misal padi masih hijau, masih baru mulai bahasa Jawanya mekatak gitu ya. Nah, daun-daunnya masih hijau, ini tidak boleh dijual illa bi syartil qat'i, kecuali syaratnya apabila dipotong. Kalau dijual terus dipotong boleh. Lah kalau padi dijual masih hijau terus dipotong lah, untuk apa? Berarti tidak dibeli buahnya, tapi dibeli pohonnya. Untuk makan sapi, untuk makan gitu. Jadi itu gak apa-apa. Itu. Mangga. Mangga masih hijau, terus dijual. Tidak boleh, illa bisyartil qat'i, kecuali dengan syarat dipotong. Maksudnya dipotong dipanen. Bukan dipotong pohonnya. Nanti kalau bab jual beli pohon ada babnya sendiri. Kalau jual beli pohonnya, maka at-tabi'u tabi. Yang mengikuti pohon, hukumnya ikut pohon. Nah, buah-buahnya ikut pohon, karena yang dibeli pohonnya. Nah, kalau buahnya masih hijau, gak apa-apa, gak beli buahnya, beli pohonnya. Nah, maka yang mengikuti ikut saja, gak punya hukum. Itu, hukumnya mengikuti yang diikuti. Nah, kalau beli mangga masih hijau, boleh apa enggak? Hukum asal gak boleh, tapi kalau beli terus langsung dipanen, gak apa-apa. Di dalam Islam begitu. Nah, sekarang kalau hijau dipanen, dibiarkan gak bisa matang, busuk. Apa ada orang yang beli? Seandainya ada, berarti memang dia butuhkan waktu hijau. Mungkin buat asam-asam atau buat manisan atau buat begitu. Nah, apabila dibeli kemudian dibiarkan di situ sampai tua, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, itu babnya bukan bab riba yang selama ini dibahas. Tapi kenapa Umar radhiyallahu anhu mengatakan inna minar riba, termasuk riba adalah bai'ut tamrati wa hiya muassafah, nah, menjual kurma yang di pohon masih hijau yang belum layak dimakan. Kenapa dikatakan riba? Karena yang dimaksud adalah riba dengan makna umum atau makna luas tadi. Nah, adapun riba, ya kalau kalimatnya Ustaz Aminur Baiz, adapun riba dalam arti sempit. Riba dalam arti sempit. Kalau saya lebih memilih kata bukan sempit ya. Riba dalam arti khusus, gitu ya. Apa maksudnya? Ya khusus pembahasan riba yang selama ini dibahas atau yang banyak dibahas oleh ulama di dalam bab fikih muamalah. Nah, itu riba dalam arti khusus. Mungkin itu lebih bagus, bukan kata yang dipakai bukan sempit, gitu ya. Karena kalau sempit itu seolah-olah ya, urusannya sedikit sekali, padahal riba itu masuk di dalam semua transaksi yang orang itu apabila tidak hati-hati di zaman sekarang ini. Ya. Nah, itu beda kalimat saja, ya. Pengertian riba secara istilah dalam arti sempit atau dalam arti khusus tadi itu, nah, di antara ulama mendefinisikan fadlu malin bila iwalin fi muawalati malin bimalin, kelebihan harta tanpa ada ganti dalam transaksi harta dengan harta. Transaksi harta dengan harta, terus lah ini apa? Ini enggak ada gantinya. Lah, yang enggak ada gantinya itu adalah riba. Misalnya begini. Saya punya barang, saya tukarkan dengan barang ini, terus saya kasih tambahan sesuatu. Lah, tambahan ini sebagai ganti apa? Enggak ada penggantinya. Lah, itu adalah riba. Nah, itu di dalam ulama di dalam mendefinisikan ada seperti itu. Ada juga yang memberikan definisi dengan redaksi ziyadatun makhsusah li ahadil mutaaqidaini qaliyatun amma yuqabiluha minal iwad, yaitu tambahan secara khusus yang dimiliki salah satu dari yang dimiliki atau dilakukan salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada timbal baliknya. Nah, ini tambahannya. Nah, intinya bahwa itu makna daripada riba, adanya tambahan. Tapi nanti akan dibahas bahwa riba yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, lalu disederhanakan oleh ulama bahasanya riba itu dibagi menjadi dua. Di sini Ustaz Aminur Baiz mengatakan tiga, tapi ketika menyebut nanti di belakang itu juga kembali ke ulama, yaitu tinggal dua. Jadi riba itu ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl, fadl itu artinya keutamaan, tambahan karena keutamaan. Apa maksudnya? Tukar menukar barang ribawi, apabila ada tambahannya, maka tambahannya itu adalah riba. Itu disebut dengan riba al-fadl. Kembali. Riba al-fadl adalah tukar menukar barang ribawi, atau tambahan dalam tukar menukar barang ribawi. Nah, itu. Jadi tambahan yang ada dalam bab tukar menukar barang ribawi. Berarti tambahan itu adalah riba. Nah, sekarang barang ribawi itu apa? Nah, barang ribawi itu apa? Barang ribawi itu disabdakan oleh Rasulullah 6, tapi digolongkan oleh ulama menjadi 3. Ada ulama yang menggolongkan menjadi 2 saja, tapi saya lebih mudah memahami dan memahamkan kepada yang lain dibagi 3, gitu. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, gitu. Az-zahabu bi-zahabi, wal-fidzatu bil-fidzati, wal burru bil burri wa syairu bi syairi wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi. Itu yang disebut oleh Rasulullah, riban illa mithlan bi mithlin wa yadan bi yadin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Gandum jenis bur ditukar dengan gandum jenis itu. Gandum jenis syair ditukar dengan gandum jenis syair. Karena bur dan syair itu artinya dalam bahasa Indonesia dua-duanya adalah gandum, tapi jenisnya beda. Jenisnya beda. Mungkin, mungkin kalau di tempat kita yang jelas namanya sama tapi beda, itu beras ketan sama beras biasa. Ini beras ketan, orang tidak bisa makan makanan pokok pakai beras ketan, tapi namanya juga beras. Nah, peruntukannya bukan untuk makanan pokok seperti itu. Nah, tapi kalau syair sama bur itu dua-duanya makanan pokok, tapi beda, ya. Sudah empat ya. Watamru bitamri, dan kurma dengan kurma. Dan yang terakhir, garam dengan garam. Apabila ditukar yang sama tadi itu, maka riba, hukumnya riba, kecuali apabila sama dan apabila cash sama cash. Berarti kalau emas ditukar dengan emas, kalau terpenuhi syarat boleh, yaitu sama dan cash sama sama cash. Kalau enggak terpenuhi syarat berarti itu riba. Dan seterusnya, emas dengan emas, perak dengan emas, perak, gandum dua tadi disebut, terus kurma, terus satu lagi adalah garam. Ulama menggolongkan enam ini menjadi tiga. Emas dan perak itu satu golongan, bur, syair dan tamer, gandum dengan dua jenis sama kurma itu satu golongan, dan garam satu golongan tersendiri. Dan ada yang mengatakan hanya dibagi dua, tapi saya lebih enak, sama saja intinya, tapi saya lebih enak ngikutin yang dibagi tiga. Ya. Golongan yang pertama adalah emas dan perak secara langsung, dan yang masuk di dalam babnya adalah nilai tukar. Nilai tukar gitu. Jadi nilainya. Nah, sekarang kertas, kertas itu apa? Kalau kertas itu nilai kertasnya, apa nilai tukarnya? Kalau nilai tukarnya maka masuk di dalam emas dan perak lah, itu uang. Nah, sekarang besi. Besi ini apa? Besinya atau nilai tukarnya? Seperti ada 100 rupiah. Nah, mungkin di luar ada uang dinar pakai besi atau apa gitu ya. Nah, yang penting nilainya. Nah, kalau nilainya maka masuk di dalam golongan yang pertama, dan termasuk mungkin cek atau kertas-kertas berharga lain itu masuk di emas dan perak. Golongan yang kedua, yang gandum sama emas tadi itu adalah makanan pokok. Makanan pokok, ulama ada yang menunjukkan apabila itu makanan pokok tahan lama. Makanan pokok tahan lama, kul walidihor. Dia itu makanan pokok dan tahan lama. Semua makanan pokok tahan lama, maka masuk di dalam golongan yang kedua ini. Nah, dan yang ketiga adalah garam. Garam itu bukan makanan pokok, ya, tapi dia tahan lama. Gitu. Dan apa ada yang seperti itu? Yang jelas sangat dekat dengan itu adalah gula. Ya, kegunaannya juga sama, untuk memberikan rasa, dan dia tidak dikonsumsi sendirian, tapi hanya untuk menjadikan yang lain itu supaya sesuai dengan selera. Wah, ini nggak cocok kalau nggak ditambahin garam. Yang satu lagi ini gak cocok kalau gak ditambahin gula. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila sudah masuk di dalam golongan, maka masuk di dalam hadis ini. Lalu kelanjutan hadis, fa'idha talafatil ajnasu fabi'u kaifa syittum idha kanaya dan biyadin. apabila masih satu golongan tapi beda jenis. Contoh satu golongan beda jenis, emas ditukar dengan perak, masih satu jenis, masih satu macam tapi beda jenis, satu golongan atau satu macam tapi beda jenis, ini jenis emas, ini jenis perak. Tadi uang masuk di sini, emas dengan rupiah, satu golongan beda jenis. Dolar dengan rupiah, satu golongan beda jenis. Contoh lagi yang kedua, beras dengan jagung, beras dengan kurma, gandum dengan sagu. Yang penting satu golongan makanan pokok beda jenis. Dan yang terakhir adalah garam dengan gula, satu golongan ditukar beda jenis. Nah, idza fa idza talafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila masih satu golongan beda jenis, silahkan kamu tukar menukar semaumu, yang penting tetap cash sama cash. Berarti kalau satu golongan, yang satu terserah kamu, satu ditukar dua, satu ditukar tiga, satu ditukar empat, boleh, yang penting cash sama cash. Apabila enggak, maka riba. Nah, berarti beli rupiah dengan dolar boleh, kan itu ya, rupiahnya satu gudang ya, dolarnya hanya sekarung, boleh, yang penting cash sama cash. Apabila rupiahnya sekarang, dolarnya besok, maka itu riba, atau sebaliknya. Emas dibeli rupiah boleh, tapi harus cash sama cash. Oh, saya beli pak berapa? 10 juta. Iya ini. Jadi emasnya dibawa, mana uangnya? Uangnya besok pak ya. Maka itu riba. Harus cash sama cash. Nah, apabila satu golongan beda jenis, ya juzut tafadul, boleh yang satu sedikit, yang satu banyak, tapi tetap harus cash sama cash. Nah, sebelum ini kita lanjutkan di kasus-kasus di masyarakat. Sekarang para pengrajin emas itu tidak seperti dulu. Sekarang itu pengrajin emas punya banyak emas yang sudah jadi. Banyak yang seperti ini, dan di antara pengrajin emas saya juga kenal, dan sekarang memang seperti itu kebanyakan. Jadi dia punya kalung dengan berbagai macam, punya gelang, punya anting-anting dengan berbagai macam emas, itu sudah milik pribadi. Nanti ada orang datang membawa emas batangan 1 kilo, karena seperti dulu-dulu ongkosnya itu misal 25% ongkos pembuatan. Nah, sekarang ini 1 kilo supaya putarannya lebih cepat, enggak pakai nunggu jadi. Langsung ngambil yang sudah jadi 750 gram. Milih ini, milih ini terus. Nah, itu yang gampangannya, yang kalau masalah karat atau masalah itu sudah sama tinggal. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau emas ditukar dengan emas, maka harus terpenuhi dua syarat, sama dan cash sama cash. Nah, ini cashnya iya, tapi kan 1 kilo harus dapat 1 kilo. 1 kilo harus dapat 1 kilo. Nah, siapa yang mau kalau gitu? Nah, itu di dalam, siapa yang mau? Itu di dalam Islam nanti ada. Ada, dan itu jadinya nanti prinsip ekonomi. Atau bagaimana supaya masyarakat ini kesejahteraan, prinsip ekonomi yang diajarkan di dalam Islam itu nanti seperti apa? Nah, itu. Ini sekarang contoh yang lain. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma itu macam-macam. Di zaman sekarang lebih banyak lagi macamnya, gitu. Nah, ada sahabat yang ingin memberi hadiah Rasulullah SAW kurma, tapi yang dia miliki itu bukan kurma yang bagus. Wah, ini untuk Rasulullah, masa dikasih kurma yang kayak gini? Akhirnya ditukar dua takar, mendapatkan satu takar. Setelah dapat satu, ketemu Rasulullah, hadiah untuk Rasulullah. Rasulullah paham dia dari daerah sini, di daerah itu tidak ada kurma ini. Rasulullah tahu sahabatnya, gitu. Kurma di Saudi itu misal sukari itu yang paling umum itu adalah di Qasim, di daerah Unaiza, di daerah Qasim itu menghasilkan sukari. Nanti ada kurma namanya rusudi. Nanti kalau di Madinah itu kan yang lebih umum kurma ajwa kan itu ya. Dan kurma ajwa sendiri ada ajwal aliyah, dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah yang paling tinggi. Dan ajwal aliyah itu aslinya adalah nama tempat. Nah, kurma ajwa yang paling tinggi itu adalah kurma ajwal aliyah. Syekh Sulaiman mengatakan ajwal aliyah itu adalah kurma yang dihasilkan antara Madinah ke Baqi, di tengah-tengah itu ada perkampungan, sampai sekarang perkampungan itu masih ada. Nah, dari itu yang kita ambil pelajaran di sini, bahwa kurma macam-macam. Rasulullah kenal sahabat ini dari daerah A misalnya, lalu memberi hadiah kurma bukan dari daerahnya. Akhirnya ditanya, dari mana kurma ini? Nah, akhirnya sahabat itu faham, wahai Rasulullah, kurma saya 2 takar, karena mau memberi hadiah kepada Rasulullah, saya tukar dengan 1 takar ini, karena memang ini lebih bagus, lebih mahal nilainya untuk Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan itu riba. Jual dulu kurmamu, lalu belikan kurma ini. Lama enggak sama saja. Kalau langsung ditukar tadi itu riba, kalau kamu jual dulu, setelah kamu jual dulu, kamu belikan dapat ini, itu tidak riba. Ada ustaz kita dulu, ya, dokter, dia mengatakan bahwa kalau orang mengetahui kandungan dari ini seperti yang disampaikan oleh para ulama, itu manfaatnya luar biasa. Kalau orang itu punya barang dijual dulu, baru ia belikan sesuatu yang lain, maka nanti yang usahanya transportasi jalan. Ya, nanti yang nggak punya kerjaan akhirnya jadi punya kerjaan. Semuanya nanti akhirnya jalan, dan hasilnya nanti itu tetap sama. Berkahnya itu melimpah ke banyak orang, dan dia tetap menghasilkan yang sama. Lalu diketahui bahwa kalau di satu daerah uang putar di situ misalnya 1 miliar, putar uang itu masyarakat itu makmur, tapi kalau uang 1 miliar itu tidak putar, disimpan di situ, maka yang jual beras nggak ada yang beli karena uangnya nggak ada, yang transportasi nggak jalan, kenapa? Karena orang nggak banyak pergi. Yang butuh yang lain lagi, yang jual bensin akhirnya tidak jalan, ya, akhirnya semua jadi tidak jalan. Kenapa? Karena tidak diputar, tidak digerakkan. Nah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan, jual dulu kurmamu, lalu belikan kurma ini. Nah, nanti kalau kamu menjual, kan ada orang yang meskipun bukan orang yang punya kurma yang kamu tuju, nanti ada orang yang membeli. Ada tengkulak, ada seperti itu. Ya. Nanti orang yang punya barang tadi itu, kalau punya uang, dia butuh apapun bisa dengan uangnya. Tapi kalau punya kurma menjadi 2 takar, lah iya, kalau dia sedang butuh ini. Kalau nggak butuh ini, akhirnya, wah, kepingin baju, kepingin yang lain punyanya, kurma jumlahnya aja yang banyak. Nah, itu diantara hikmah. Diantara hikmah. Kembali bahwa apabila satu jenis harus terpenuhi 2 syarat. Apabila satu macam tapi beda jenis, syaratnya hanya cash sama cash. Dan apabila sudah nyebrang, emas dengan makanan pokok, makanan pokok dengan garam atau gula, maka semua boleh, tidak ada syarat. Yang penting tidak terjerumus di dalam larangan lain seperti curang, zalim, menipu atau hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang juga tidak boleh. Jadi transaksi hutang dengan hutang itu tidak boleh. Misalnya bagaimana hutang dengan hutang? Ya. Misalnya, Pak, saya beli baju ke Bapak. Baju apa kayak begini? Oh iya. Nah, terus tapi saya enggak punya uang, Pak. Saya bayar dengan beras. Saya kan petani. Oh iya, enggak apa-apa. Bajunya kapan? Bajunya setengah tahun lagi ya. Iya. Lah berasnya nanti nunggu panen. Ya, deal ya, deal. Berarti saya punya hutang misalnya beras 1 kintal dan Bapak punya tanggungan baju ke saya. Dikatakan deal bagaimana? Nanti berubah kayak apapun, yang penting tanggungan saya adalah beras 1 kintal dan tanggungan Bapak adalah baju ini, berarti kan sudah deal ya, sudah jadi. Ini namanya hutang dengan hutang dan itu haram. Dan itu haram. Nah, kembali bahwa kita ke riba. Riba yang pertama, riba al-fadl. Fadl artinya keutamaan atau kelebihan. Apa maksudnya? Kelebihan yang dilakukan dalam bab tukar menukar dalam barang ribawi hukumnya adalah haram dan itu disebut dengan riba al-fadl. Bagaimana ketentuannya? Tadi itu beras ditukar dengan beras, ya. Atau emas perak dan nilai tukar. Yang kedua makanan pokok. Dan yang ketiga garam, gula dan yang semisalnya. Ada ulama yang membagi ini hanya dua, yaitu nilai tukar sama makil dan mauzun. Ya. Jadi makil dan mauzun itu makanan dan ditimbang atau ditakar cara penukarannya. Ada ulama seperti itu dan banyak ulama yang menguatkan seperti itu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu juga lebih menguatkan, bukan yang kutwali dikhor, bukan makanan pokok yang disimpan lama, tapi lebih menguatkan makanan yang cara transaksinya pakai ditimbang atau ditakar. Jadi harus makanan, yang kedua ditimbang atau ditakar. Jadi nilai tukar, terus makanan ditimbang atau ditakar. Nah, apabila makanan itu tidak ditimbang, tidak ditakar, maka tidak masuk di dalam bab ribawi. Nah, kalau gitu maka buah banyak yang masuk, karena buah itu juga makanan. Kalau buah ini cara jualnya ditimbang atau ditakar, berarti masuk di dalam bab ribawi. Tapi kalau yang makanan pokok disimpan lama, hampir semua buah bukan barang ribawi. Nah, itu bedanya. Nah, kita kembali. Riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Dan ini yang hampir di zaman sekarang sulit untuk dilepas. Ya. Kata ungkapan orang, tapi Islam mengharamkan. Lalu bagaimana? Ya, kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul takut kepada Allah supaya tidak terjerumus dalamnya. Apa riba nasi'ah itu? Riba tambahan, nasi'ah karena waktu. Tambahan karena waktu. Kalau Ustaz Aminur Baiz, ya, meskipun nanti di akhir juga dia mengatakan riba ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah, tapi di sini dia mengatakan riba ada tiga, riba hutang, terus ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Ya. Nah, riba dain, kemudian riba fadl, lalu riba nasi'ah di halaman 5 bagian bawah. Ya. Tambahan dapat dirinci. Satu, tambahan karena penundaan pembayaran utang disebut dengan riba dain. Yang kedua tambahan karena perbedaan kuantitas pada transaksi benda ribawi yang sejenis disebut dengan ribal fadl yang tadi kita katakan hadis Rasulullah tadi itu. Yang ketiga tambahan dalam perbedaan waktu penyerahan untuk tukar menukar benda ribawi disebut dengan riba nasi'ah. Tapi pembagian yang lebih awal dan lebih umum di kalangan ulama sejak generasi awal sampai sekarang, riba itu hanya dikelompokkan menjadi dua, ribal fadl dan riba nasi'ah. Ribal fadl adalah tukar menukar barang yang satu dilebihkan di dalam tiga macam tadi itu, yaitu nilai tukar emas perak dan nilai tukar makanan pokok dan garam gula tadi itu. Nah, itu masuk di dalam ribal fadl. Dan yang kedua adalah tambahan. Kenapa ada tambahan? Karena waktu. Mau hutang, mau jual beli, mau apapun, yang penting ada tambahan. Kenapa? Karena waktu. Maka itu adalah riba nasi'ah. Nah, menghalalkan riba kafir. Ini subjudulnya ya. Menghalalkan riba kafir. Al-halalu ma'ahalallah wal-haramu ma'aharramallah. Yang halal itu ada yang dihalalkan oleh Allah, yang haram yang diharamkan oleh Allah. Kalau orang itu jelas-jelas menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan sadar, maka berarti dia tidak mau hukum Allah dan dia menentukan hukum sendiri. Orang yang jelas-jelas dengan sadar seperti ini, nah, kalau dengan ungkapan ulama, qomat alaihil hujjah, telah tegak hujjah, gitu. Wan tafal mawani'. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apabila tidak ada penghalang untuk ditetapkan hukum kepadanya, maka hukumnya adalah kafir. Dan semua ulama ahli fikih mengatakan bahwa menghalalkan riba adalah kafir. Nah, tetapi tetap dikaitkan dengan pembahasan di dalam ilmu tauhid, maksudnya apabila dia itu betul-betul paham, sadar bahwa ini diharamkan oleh Allah, dia tidak mau menerima lalu menetapkan hukum bahwa ini adalah halal lawannya. Atau yang tidak hukum Allah, maka itu adalah kafir. Dan kalau begitu, maka masuk di dalam semua bab. Contoh, yang tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu, maka dia kafir. Semua kita fikir kayak gitu. Nah, sekarang kalau orang itu tidak ngerti maksud ulama, apabila dia sudah ngerti. Nah, jadi itu. Nah, kalau enggak ngerti dikasih tahu dulu, ini kewajiban Allah, kutiba alaika inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda, nah, sholat lima waktu adalah wajib. Annallaha ajarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah gitu, kataba 'alaihim, mewajibkan mereka khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa laila, di setiap hari dan malam. Wajib sholat lima waktu. Jadi itu. Yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan kafir. Ya, semuanya seperti itu. Nah, di sini juga gitu. Riba itu jelas Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dia sudah tahu ayat ini, lalu ayat ini tidak diterima, kemudian mengatakan menurut saya riba itu halal, maka dia tapi kenapa? Karena dia sudah tahu ayat Allah atau sudah tahu hukum Allah dalam Al-Quran, tidak diterima, terus dia menetapkan hukum sendiri. Itu yang dimaksud di sini. Nah, para ulama sepanjang zaman telah sepakat tentang haramnya riba. Barang siapa membolehkannya, maka dia kafir. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hubairah dalam Alif Shah, dan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan oleh Imam Al-Haythami dalam Az-Zawajir, dan yang lainnya, bahkan riba juga diharamkan dalam semua agama sebelum Islam. Maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah. Imam Al-Mawardi berkata, "Innallaha ta'ala ma ahalla az-zina wala riba fi syari'atin qadun." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghalalkan zina, tidak pernah menghalalkan riba di satu syariat pun. Mulai dari awal manusia sampai Rasulullah SAW dan syariat Rasulullah sampai hari kiamat. Itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa riba itu ada 70 bab, 72 bab, 73 bab, artinya pintu. Ya. Tapi bisa bab itu artinya adalah maudhu. Maudhu itu pembahasan. Ya. Ar-riba talatun wa sab'una baban. Riba itu 73 pintu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2361 dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, artinya hadis ini sahih. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, ya, ar-riba sab'una khuban aisaruha ayyan biha rajulu ummahu. Riba itu 70 macam bentuk dosa. Yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki menggauli ibunya itu adalah zina. Apapun alasan yang dilakukan tidak diterima, yang penting dia sadar bahwa itu ibunya terus digauli, maka itu adalah zina. Itu. Nah, apa ada yang enggak sadar? Enggak sadar maksudnya enggak tahu. Misal dia dari lahir dipisah. Ibunya umur 10 tahun melahirkan anak terus dipisah. Ternyata setelah membesar kemudian menikah dengan perempuan yang 10 tahun lebih tua. Nah, bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, tapi kalau dia itu enggak tahu kalau itu adalah yang melahirkan, ibu yang menikah dengan laki-laki tadi itu enggak tahu kalau itu adalah yang dulu dia lahirkan, maka itu tidak zina. Tapi kalau tahu, maka akad nikah atau apapun itu tidak bisa diterima. Budak meskipun jadi budaknya tidak boleh. Nah, jadi itu. Nah, terus kenapa kok pakai gitu? Seperti zina gitu aja kok. Nah, riba itu 70 bab dosa. 70 macamnya bentuk dosa. Ya, artinya riba itu 70 macam. Yang paling rendah seperti zina, begitu saja kok. Rendah. Nanti ada hadis riba yang paling rendah itu lebih daripada dosanya, lebih daripada zina 36 kali. Ya. Nah, jadi bahkan dirham riba, satu dirham riba itu dosanya lebih daripada itu, dan nanti juga ada pembahasannya gitu. Lah, karena itu maka yang paling rendah itu dikatakan menzinai ibunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga bersabda zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Ya. Dan apabila yang dizinai itu orang yang dekat dengan rumahnya, maka itu lebih besar lagi dosanya. Apabila tetangganya, lebih besar lagi dosanya. Apabila sudah punya suami, lebih besar lagi dosanya. Apalagi apabila itu mahramnya, lebih besar lagi dosanya. Apalagi gak sekedar mahramnya, tapi ibunya, lebih besar lagi dosanya. Nah, dari itu, jadi kekejian di atas kekejian. Dan riba yang paling rendah itu disejajarkan oleh Rasulullah dengan seperti itu. Ya. Nanti ada penjelasannya, tapi kita baca dulu. Riwayat yang kedua, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ar-riba talatun wa sab'una baban aisaru hamidul ayyan fiha rajulu ummahu." Riba itu 73 bab. Ya, yang paling ringan adalah seperti orang itu nikah dengan ibunya. Wa inna arba riba irdu rajulil muslim. Dan riba yang paling riba adalah yang berkaitan dengan kehormatan orang Islam. maksudnya kehormatan seseorang sebagai orang Islam. Ya. Riwayat yang ketiga, sama aja keterangan, sudah. Keterangan tentang jumlah 73, 70, 72 itu ulama memberikan penjelasan. Nah, itu untuk menunjukkan banyaknya. Kenapa? Karena umumnya orang Arab kalau jumlahnya itu sangat banyak, maka diungkapkan dengan hitungan 70. Diungkapkan dengan hitungan 70. Adapun rincian 70 pintu atau 70 bab, tidak ada seorang pun yang menunjukkan bahwa pertama adalah ini, kedua adalah ini, ketiga, tidak ada seorang pun yang menunjukkan. Tapi umumnya para ulama menunjukkan saking banyaknya macam-macam riba, sampai disabdakan oleh Rasulullah SAW 70, 72, 73 pintu. Nah, kemudian mengapa pintu riba itu, ini kita ngikutin kitabnya Ustaz, mengapa pintu riba itu jumlahnya sangat banyak? Nah, tadi kita sudah membahas di awal, riba itu bisa digunakan untuk menyatakan semua transaksi yang haram. Semua muamalah yang haram, transaksi yang haram bisa disebut riba. Nah, itu. Riba yang paling riba adalah yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, ya, atau di sini diartikan mempermalukan kehormatan seorang muslim, ya. Dan ada yang menjelaskan, ya, intinya adalah riba yang paling riba itu yang berkaitan dengan kehormatan sebagai orang Islam. Apa maksudnya? Nah, Syekh bin Bas rahimahullah memberikan penjelasan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-istitala fi irdil muslimi minar riba li'anna dhararaha 'azim wa tusabbibu fitna wa naza'atin wa fasadin fil mujtama'. Nabi SAW menyebut dosa mempermalukan orang lain sebagai riba karena bahayanya sangat besar, menjadi sebab tersebarnya fitnah, menjadi sebab sengketa, menjadi sebab kerusakan dan permusuhan di masyarakat, terutama ketika sudah tersebar kepada orang lain. Nah, itu intinya bahwa ada penjelasan tentang itu. Dan mengapa ini bisa disebut riba, mempermalukan atau menghinakan kehormatan sebagai seorang muslim. Nah, itu kenapa disebut riba? Tadi di awal ada riba dengan makna umum, ya, ada riba dengan makna umum, ya. Yang penting bermuamalah dengan orang haram, maka itu bisa disebut dengan riba. Kemudian menyinggung, jadi pembahasan tinggal keterangan-keterangan itu. Kemudian berikutnya menyinggung ungkapan tentang riba yang halal. Riba yang halal itu maksudnya bukan riba, tapi hibatut tawab. Hibatut tawab itu, hibah itu pemberian, tawab itu balasan. Maksudnya orang itu memberi kepingin dibalas lebih banyak. Nah, ayatnya itu disebut dengan ayat riba. Itu tafsirnya para sahabat dan ulama berikutnya. Nah, apabila tidak diungkapkan, itu tidak dosa dan tidak dapat pahala. Orang memberi, misalnya si A memberi kepada orang kaya, hatinya supaya dibalas diberi dengan yang lebih banyak. Nah, dia memberi seperti itu, ya, memberi dengan tujuan kepingin diberi banyak. Di dalam Al-Quran ada larangan wala tamnun tastakdir, dan kamu jangan memberi dengan harapan kepingin diberi lebih banyak. Nah, kalau murni hibah dengan niat kepingin dibalas yang lebih banyak, itu dikatakan riba tapi enggak dosa. Dikatakan riba tapi tidak dosa, tapi juga tidak dapat pahala. Itu diangkat di sini oleh Ustaz Aminur Baiz supaya tidak kaget barangkali ada yang mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat riba tapi tafsirnya para sahabat tidak dosa. Itu bukan riba dalam pembahasan bab muamalah, itu hibah dengan tujuan ingin mendapatkan balasan lebih banyak. Nah, bahaya riba di dunia dan di akhirat. Halaman 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahaya riba itu oleh Ustaz di dalam kitab ini dirinci menjadi 5. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus riba dan akan menumbuhkan sedekah. Tafsir yang paling banyak disebutkan oleh ulama adalah yang dimaksud menghapus riba, menghapus berkahnya riba. Yang yamhaqullahu riba, Allah menghapus berkahnya riba, wa yurbi shadaqat, dan Allah meribakan, maksudnya mengembangkan sedekah. Nah, jadi itu. Jadi Allah menghapus berkahnya riba dan menghapus mengembangkan berkahnya sedekah. Dan dalam hal ini banyak dalil bahwa riba itu tidak diberkahi, bahkan dilaknat. Bahkan dimurkai. Nah, itu. Sedekah, barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas sekecil apapun akan dikembangkan oleh Allah sampai nanti di akhirat bisa menjadi seperti gunung yang sangat besar. Nah, jadi itu sedekah itu dikembangkan oleh Allah SWT. Yang diambil pelajaran di sini bahwa Allah SWT mengancam bahwa riba itu akan dihapus berkahnya. Adapun tafsir tentang riba dihapus hukumnya, ya, maksudnya dihapus hukumnya itu bagaimana, bahwa riba di zaman Nabi SAW akhirnya terhapus, nah, dan ditetapkan hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, bersih umat itu dari riba. Nah, jadi asalnya ada terus dihapus oleh Allah. Itu juga diantara makna yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Nah, yang kedua, hukuman di alam kubur. Hukuman di alam kubur. Bagaimana nanti di alam kubur, orang yang di dunia ini makan riba, Rasulullah SAW ditunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika dia waktu istirahat, kemudian seperti bermimpi, dan mimpi Rasul itu adalah wahyu. Lalu panjang hadisnya, kemudian dia melihat ada orang yang berada di tengah sungai darah. Sungai darah, sungai tapi itu darah. Dan ada yang di pinggir, dan yang di pinggir itu membawa batu, membawa bebatuan. Nah, kemudian yang di sungai ini berusaha untuk minggir, begitu di pinggir dilempar sama yang di pinggir tadi itu dan masuk ke dalam mulutnya dan terdorong ke tengah lagi. Sampai di tengah kepingin minggir lagi, dilempar lagi seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para malaikat, ini di dalam mimpinya, tapi mimpi Rasul adalah wahyu. Ya. Mimpi Rasul adalah wahyu. Nah, berarti lah Quran. Lah, wahyu itu tidak hanya Quran. Hadis Qudsi juga wahyu dan bukan Quran. Nah, karena itu definisi Quran itu ada sendiri, wahyu itu ada sendiri. Dan setiap Allah berbicara, bicaranya adalah wahyu. Itu. Nah, lalu Rasulullah bertanya pada para malaikat, siapa itu? Maka malaikat itu menjawab, adapun yang di tengah sungai dan yang dilempar, yang di tengah sungai dan dilempar kalau minggir, itu adalah orang yang di dunianya makan riba. Nah, kita baca sekarang. Ataina ala nahrin. Akhirnya ini mengisahkan di dalam mimpinya yang panjang itu dipenggal oleh Ustaz Amir Faiz. Akhirnya kami mendatangi satu sungai. Mindam, sungai itu dari darah. Fihi rajulun qa'imun wa ala wastihi nahri rajulun baina yadayhi hijara. Nah, di pinggir sungai itu ada orang yang berdiri dan di tengah sungai darah itu ada orang dan di pinggir sungai itu ada bebatuan. Fa'akbala rajulun ladhi fi nahri. Maka yang berada di tengah sungai darah itu minggir. Fa'idha arada rajul an yakhruja, tatkala yang di dalam sungai ini mau keluar, roma rajul bihajarin fi fihi. Orang yang di pinggir itu melempar dengan batu masuk ke dalam mulutnya. Nah, faraddahu haitsu kana, akhirnya dia terdorong ke tengah di mana tempat semulanya. Faja'ala kullama ja'a yakhruj, setiap yang di tengah sungai ini minggir, roma fi fihi bihajarin, selalu dilempar dan masuk ke dalam mulutnya. Fayarji'u kama kana, lalu dia akhirnya terdorong ke tempat semulanya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan jin. Allah SWT berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba nanti bangkit dari kuburnya, dia tidak bangkit kecuali seperti orang-orang yang gila, yang kerasukan jin. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan, mereka tidaklah dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang ayan dan kerasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berdirinya tidak normal. Dan berkata masih ditafsir Ibnu Katsir riwayat dari Ibnu Abbas, akilur riba yub'atu yaumal qiyamati majnunan yuhnak. Pemakan riba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan tercekik. Nah, kemudian yang keempat, di mahsyar itu ketika manusia dikumpulkan semuanya menjadi satu, dan hadis tentang mahsyar itu sangat banyak, diantaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yuhsyarun nas," lalu manusia dikumpulkan jadi satu. Waktu jenus syams qadra milin aw milain, lalu matahari itu didekatkan tinggal satu atau dua mil. Waktu satu harbu kada wa kada, dan panasnya dilipatkan berlipat-lipat. Fa kullun yu'rabu bi qadri khotayahum, maka semua mengucurkan keringat seukuran dengan dosanya. Ada hadis tentang naungan pada hari kiamat. Nah, maka dia mendapatkan naungan. Dan orang yang makan riba itu dikatakan bahwa ditantang oleh Allah, yang makan riba itu ditantang untuk berperang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, ini yang keempat. Adapun yang diangkat oleh Ustaz Aminur Baiz di sini bahwa tafsir tentang mereka diperangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Apabila mereka tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan perang atas nama Allah dan Rasulnya. Tafsirnya ada beberapa, salah satunya adalah nanti di hari kiamat tatkala dibangkitkan lalu dikumpulkan di mahsyar, maka pemakan riba itu ditantang oleh Allah untuk perang menghadapi Allah dan Rasulnya. Lalu Ustaz Amin Nur Baiz sangat bagus di sini komentarnya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana di hari kiamat, bagaimana di hari kiamat dalam keadaan dahsyat kok perang melawan Allah dan Rasulnya. Tapi yang diambil pelajaran, di mahsyar itu semua manusia butuh pertolongan, lalu mereka gak diberi pertolongan, malah ditantang dengan perang. Nah lalu bagaimana yang dibayangkan? Itu yang diangkat oleh Ustaz Amin Nur Baiz ini. Kemudian yang kelima, hukuman setelah hisab, yaitu neraka. Adapun ini kita baca ayatnya supaya jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha. Siapa yang sudah mendapatkan mau'izah dari Tuhannya ini lalu berhenti, falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah lalu. Maksudnya yang sudah terlanjur ya udah. Nah, tapi yang belum ini dia berhenti. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia adalah kembali kepada Allah. Artinya kalau dia betul-betul bertaubat atas yang lalu, pasti diampuni oleh Allah Taala. Karena apa? Karena termasuk urusan Allah adalah Allah mengampuni hambanya yang mohon ampun kepadanya. Ya. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang sudah mendapatkan mau'izah dari Allah tentang riba, kembali berbuat riba, maka tempatnya adalah neraka kekal di dalamnya. Yang kedua, ayat yang kedua, hukuman bagi orang yang riba ya. Apabila ia mengaku beriman, maka ia harus meninggalkan riba. Setelah tahu ayat Allah, kalau mengaku beriman harus meninggalkan riba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu menyatakan beriman. Nah, ini adalah ancaman yang sangat keras. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau tidak mau meninggalkan, diancam seperti orang itu tidak beriman. Itu. Mungkin sampai di situ dulu, dan tadi yang ingin saya sampaikan tapi belum nyampe, salah satunya adalah bahwa bagaimana riba kok dikatakan satu dirham riba kok dikatakan seperti 36 kali zina, padahal ada dalil dosa yang paling besar adalah syirik dan kafir, kafir dan syirik, atau kafir dan yang sebab dengan kafir yaitu syirik dan munafik, gitu. Dan yang kedua adalah pembunuhan, dan yang ketiga adalah zina. Tapi kenapa sekarang kok dikatakan, atau dalam bab ini kok dikatakan satu dirham riba itu seperti 36 kali zina, bahkan lebih daripada itu. Dan tadi itu riba 73 bab, yang paling rendah seperti menzinai ibunya. Lah bagaimana? Salah satu pemahaman yang sangat kuat adalah karena kalau kafir itu sudah jelas di luar Islam. Kalau kafir sudah jelas di luar Islam. Dan orang kafir di dalam Islam itu ada tiga, orang kafir dalam Islam. Orang kafir dalam pembahasan Islam, dalam pembahasan Quran dan Sunnah, itu ada tiga, yaitu semua yang tidak Islam berarti dia itu kafir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, semua yang tidak beriman, semua yang tidak beragama Islam, maka dia itu kafir. Itu satu. Yang kedua, orang yang zahirnya Islam, agamanya zahirnya hanya Islam, waktunya sholat-sholat, tapi hatinya tidak senang Islam, hatinya tidak senang Quran, hatinya tidak senang Quran. Yang diturunkan oleh Allah itu adalah Quran, Islam yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Hatinya tidak senang Quran, maka dia itu adalah orang munafik. Tidak senang Quran itu bahasa global, tidak senang Islam, tidak bahasa ungkapan macam-macam, tidak senang syariat Islam, tidak senang hadis Rasulullah, tidak, itu sama saja. Islam tidak senang Islam, Islam tidak senang Quran, Islam, nah itu adalah orang munafik. Dan itu juga golongan orang kafir. Dan yang ketiga, yaitu orang yang jelas-jelas terjerumus kepada kesyirikan atau kekufuran. Apa maksudnya jelas-jelas terjerumus pada kesyirikan dan kekufuran? Faham bahwa amalan ini ibadah, tapi dia tujukan pada selain Allah. Dengan faham, maka orang ini musyrik yang imannya batal, kafir dia. Atau jelas-jelas terjerumus pada kekufuran. Nah, contoh akhir-akhir ini yang paling sering saya sebutkan di majelis taklim di minggu ini adalah seperti orang yang berpemahaman semua agama benar dengan sadar, maka dia kafir. Nah, jadi orang kafir itu ada tiga, yang agamanya tidak Islam kafir, yang munafik, munafik itu apa? Islam tapi hatinya enggak senang Islam, kafir. Dan yang ketiga, orang Islam yang jelas-jelas terjerumus pada kekufuran dan kesyirikan yang nyata. Terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan yang nyata. Adapun contoh yang terakhir, seperti apa terjerumus pada kekufuran yang nyata, yaitu mengatakan semua agama benar apabila dia sudah disadarkan masih tetap seperti itu, maka dia kafir. Kenapa kok begitu? Ini tambah sedikit dulu. Karena agama A ini Tuhannya batu, agama B itu Tuhannya api. Pemeluknya ini menyembah batu, pemeluknya itu menyembah api. Terus dikatakan agamanya benar. Kalau orang itu sadar begitu dan mengatakan semua agama benar, maka dia itu kafir. Karena apa? Karena membenarkan Tuhan api. Adapun orang yang Islam berkata semua agama benar menurut saya, kita tidak boleh langsung mengkafirkan. Itu pembahasan di dalam majelis ilmu. Tapi kalau menghukumi orang per orang, bisa jadi dia bodoh. Dia itu tidak ngerti pembahasan agama, temannya banyak yang kafir, temannya bagus-bagus, akhirnya dia mengatakan semua agama benar. Buktinya teman saya yang kafir banyak bagus-bagus. Nah, itu orang yang bodoh. Harus disadarkan dulu, dipahamkan dulu, Pak, kalau Bapak berkata semua agama benar, agama itu Tuhannya api, pemeluknya menyembah api, kalau Bapak membenarkan, Bapak jadi kafir. Kalau sudah disadarkan kayak gitu, terus jadi sadar, oh iya, kalau Tuhan api yo enggak benar. Ya, kalau gitu berarti dia enggak kafir. Tapi kalau meskipun agama itu Tuhannya api, pemeluknya menyembah api, menurut saya semua agama benar karena semua mengajarkan akhlak yang baik. Kalau gitu maka dia kafir. Kenapa? Karena lebih mendahulukan akhlak meskipun Tuhannya api. Nah, lah bagaimana kalau dia itu sarjana, doktor, profesor dalam agama Islam, terus mengatakan semua agama benar? Bisa jadi enggak sadar. Bisa jadi enggak sadar, enggak boleh dikafirkan. Semua agama benar itu kafir. Kenapa? Mengandung makna Tuhan api itu benar. Tapi kalau orang itu enggak sadar, saking sibuknya dengan urusan tertentu, ya, mengira bahwa muamalahnya orang kafir baik-baik, akhirnya berpemahaman semua agama benar, disadarkan dulu tentang ketuhanan dan sesembahan. Nah, kembali bahwa orang kafir adalah seperti itu. Nah, terus sekarang kenapa zina itu adalah tingkatan berikutnya, terus pembunuhan, terus zina, tapi sekarang kok ada pembahasan riba 1 dirham lebih besar dosanya daripada 36 kali zina? Karena selain yang di luar Islam, yang paling tinggi adalah pembunuhan, yang kedua zina, semua yang terjerumus kepada pembunuhan, pasti jiwanya dia telah melakukan dosa pembunuhan itu. Orang Islam yang zina, pasti jiwanya punya pemahaman dia terjerumus pada dosa yang keji itu. Tapi kalau orang itu makan riba, banyak yang menilai biasa. Biasa, seolah-olah tidak dosa. Dan apabila orang itu terjerumus dalam dosa, merasa tidak dosa, justru perasaannya tidak dosa pada dosa itu lebih membesarkan dosa yang jauh lebih besar dari asli dosanya. Kalau seandainya nilai dosanya itu 1 kilo, bisa-bisa lebih dari 1 kintal. Dan ada hadis lagi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku, semua umat Islam akan mudah mendapatkan ampunan Allah kecuali mujahir. Kecuali mujahir. Di sini ada kata yang sangat dekat dengan mujahir, yaitu muhajir. Ya, mujahir, muhajir. Apa bedanya? Jim sama ha kebalik. Muhajir, mujahir. Nah, kalau hati-hati kalau keliru. Kalau muhajir itu sahabat yang hijrah. Kalau mujahir, ini hadis yang sedang kita baca. Nah, supaya tidak keliru, yang artinya jelek itu bahasanya seperti mujair. Mujair ikan mujair. Mujahir kalau dicepetkan mujair. Mujair kayak ikan mujair. Tapi kalau muhajir, muha kan bukan kayak ikan ya. Kalau ikan itu mujair. Nah, yang mujair itu yang artinya jelek. Supaya tidak keliru. Kenapa? Karena keliru satu huruf kebalik. Artinya itu yang sangat dimuliakan, ini yang sangat dihina. Semua umatku akan mudah mendapatkan ampunan kecuali mujahir. Qalu ya Rasulullah man hum? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mujahir itu? Yaitu arti aslinya mujahir, mujahir itu adalah yang terang-terangan berbuat dosa. Yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa inna minal mujahara, dan sungguh termasuk mujahir yang tidak mendapatkan ampunan adalah orang yang di waktu malam berbuat dosa ditutupi oleh Allah, maksudnya ditutupi oleh Allah tidak ada yang tahu, ternyata pagi atau siangnya dia bercerita, saya tadi malam berbuat begini dan begini. Dan dosa riba itu kayak begini, ditawar-tawarkan ke orang, nggak sekedar ditawarkan ke orang, ditempelkan dengan terang-terangan, bunganya sekian kayak begitu. Dan itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hadis Rasulullah, semua umatku akan mudah mendapatkan ampunan illal mujahid, kecuali orang yang terang-terangan. Ini dosa enggak termasuk dosa kecil, dosa besar udah gitu terang-terangan. Semua orang maunya disuruh masuk di dalam dosa ini. Nah, itu dosanya riba. Karena itu maka akhirnya disabdakan oleh Rasulullah, yang paling kecil saja dosanya akhirnya menjadi besar seperti itu. Nah, ini supaya kita betul-betul hati-hati terhadap dosa ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan, kalau gaji ada unsur riba, gimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan supaya bebas riba? Kalau gaji ada unsur riba, apabila yang dimaksud adalah misal dia kerjaannya adalah satpam. Satpamnya apa? Satpamnya bank riba, gitu ya. Nah, kalau gitu nasihat saya adalah sesegera mungkin mencari pekerjaan yang lain supaya terhindar dari keterlibatan terhadap riba. Nah, dan tadi sudah kita katakan, tadi saya bercerita tentang kajian pagi itu ya. Nah, ini juga sempat muncul di pembahasan. Apa haram gajinya? Apa haram gajinya? Jawabannya gitu. Ulama memfatwakan agar segera beralih kerjaan menunjukkan adanya makna haram. Meskipun begitu saya katakan tidak sama dengan yang langsung terlibat dengan transaksi riba. Kenapa? Karena dia tidak transaksi riba, dia adalah kerjaannya adalah jadi satpam atau jadi jaga pos gitu. Nah, tidak langsung transaksi, dan seandainya dia ada kerjaan lain di tempat yang sama gitu, maka itu pasti akan lebih baik. Nah, lah bagaimana kalau dia kerja di situ? Paling tidak syubhat, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fi haram, dan orang yang terjerumus kepada yang syubhat disabdakan oleh Rasulullah sesungguhnya terjerumus kepada yang haram. Nah, itu karena itu segeralah untuk mencari lompatan atau mencari pekerjaan yang lain. Beli rumah pakai KPR riba. Sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Dijual terus dilunasi atau bagaimana? Apabila bisa melunasi langsung, tentu dengan begitu akhirnya menjadi bersih. Apabila tidak punya jalan lain, mudah-mudahan masuk dalam bab dulu tidak tahu, setelah tahu berhenti, lah sekarang bayar terus, nggak ada jalan lain kalau tidak bisa melunasi. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Tinggal gitu aja. Adapun orang yang baru memulai, maka hendaknya berpikir tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya jual beli saham? Misal si A punya saham di sebuah perusahaan, lalu si B membeli saham si A dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai investasi awal karena perkembangan usaha tersebut. Dengan soal ini maka tidak apa-apa. Dengan soal seperti ini. Nah, adapun pembahasan tentang saham yang dibahas di dalam Islam gitu. Yang konkretnya kah itu tidak apa-apa dijual belikan. Tapi pembahasan saham di dalam Islam itu nanti bisa dikembangkan sendiri, tapi konkretnya begini. Misal saya patungan dengan 2 orang atau dengan 10 orang teman buka toko. Nilainya berapa? 1 M. Terus patungannya berapa? Kalau gitu kita cari 10 orang masing-masing 100 juta. Nah, misalnya gitu ya. Hanya dapat 6 orang, kurang 6 enggak dapat. Ya udah, saya tambahin 300 juta, terus ada satu lagi 1 juta sehingga orangnya hanya 6. Ada 1 orang yang punya 2 kali umumnya dan ada yang punya 4 kali. Kan gitu ya? Nah, ini kalau disahamkan bagaimana? Disahamkan dengan global berarti yang 100 juta itu tadi satu saham, yang 200 juta 2 saham, yang 400 juta 4 saham. Ini enggak apa-apa dan ini boleh dijual. Apa boleh dikecilkan? Boleh dikecilkan. Dikecilkan bagaimana? Sekarang nilai perusahaan ini misalnya 1 M. Nilai ruko atau toko ini sama ini 1 M. Kita buat, kita jadikan saham lalu kita jual. Boleh apa enggak? Kalau yang dimaksud di dalam Islam itu yang konkret jelas tadi itu apa? Ini kita jadikan 1000 saham sehingga nilai masing-masing 1 juta. Nah gitu ya. Nah, berarti yang bayar 100 tadi punya 100 saham. Punya 100 saham. Yang bayar 200 juta berarti punya 200 saham. Yang punya 400 juta berarti punya 400 saham. Nah, totalnya tetap 1000 saham. lalu masing-masing dijual, yang 100 yang bayar 100 dan punya 100 saham. Ini dijual, harusnya kan satu sahamnya nilainya kan 1 juta ya. Dijual 1.100.000, dijual 1.200.000, dijual 1.500.000, dijual 2 juta, boleh-boleh saja. Yang penting jelas bahwa itu 1.000 saham, itu nilainya 1.000. Jadi ruko ada tokonya, itu nilainya 1.000 saham dan saya punya 100. Kalau kamu beli 1, kalau kamu beli 1 berarti kamu punya 1/1000, kan gitu ya. Nah, kamu jual berapa, Pak? Tak jual satu sahamnya 2 juta kalau kamu mau. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Adapun saham yang fiktif, yang sekarang yang umum itu trading gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh. Itu terjerumus di dalam banyak yang haram, banyak keharaman. Seandainya bukan fiktif ya, tapi jual belinya di sini itu hanya untuk mengintai, kalau nanti naik dia jual, kalau turun dia beli, naik dia. Kalau meskipun konkret, misalnya seperti apa, dolar kan jelas nyata uang alat tukar, tapi dia itu bukan money changer. Kalau money changer kan buka 24 jam atau 12 jam atau jam buka-buka kan gitu. Orang jual, orang beli, dia orang jual, dia beli, orang beli, dia kan gitu. Ini enggak, ngintai saja. Ah, naik jual. Turun nanti kalau Amerika mau pemilihan umum, asetnya dijual semua jadi uang. Nanti wah ini naik. Ya, naik dolarnya dijual. Wah, turun beli. Itu haram. Semua ulama memfatwakan itu haram. Nah, kenapa? Karena ini masuk di dalam bab judi. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu yang konkret, bagaimana yang kayak trading itu. Waduh, tambah gak karu-karuan. Dan saya kenal satu orang yang dulu sempat cukup dekat, sering ketemu, sering ikut taklim rutin itu ya. Terlalu lama gak ketemu, begitu ketemu tadi sudah pensiun, terus cerita, waduh saya kebucu, akhirnya ikut trading, akhirnya uang pensiun itu sekian ratus juta habis sampai mau linglung satu. Nah, sampai kayak gitu. Nah, itu akibatnya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Nah, jadi itu masalah jual beli saham. Nah, alhamdulillah ana sudah resign dari makanan riba selama 7 tahun. Alhamdulillah. Yang lalu sekarang 7 tahun yang lalu, sekarang genap 1,5 tahun dan masih kembang kempis. Ana mau tanya tentang hukum di bank syariah. Kesannya cuma ahli bahasa, sebab ketika ana masih aktif dulu pernah ikut training manajemen bank syariah. Contoh, bunga diganti margin, denda diganti sanksi, penalti diganti administrasi pelunasan. Lantas bagaimana hukumnya kerja di bank syariah tersebut mengingat masih ada proses yang syubhat? Bagaimana hukum pinjam uang KPR di bank syariah? Hukum kredit emas ada sendiri ya. Nah, apabila Anda sudah mengetahui bahwa di bank syariah itu hanya beda kata, sesungguhnya di dalam Islam itu saya di zamanun yusammuna al-asya'a bi ghairi ismiha, yusammuna al-khamra bi ghairi ismiha, yusammuna az-zina bi ghairi ismiha. Akan datang suatu masa orang akan memberi nama sesuatu bukan dengan namanya, memberi nama khamr bukan dengan namanya, memberi nama zina bukan dengan namanya. Oh, itu bukan zina, itu terus dikasih nama yang lain. Nah, tapi hukumnya tetap tidak berubah. Hukumnya tidak berubah. Nah, bagaimana hukum kredit emas? Kredit emas. Nah, jawabannya tidak boleh. Kalau emas dibeli dengan rupiah harus cash sama cash. tadi itu ya. Jadi emas itu masuk di grup pertama. Kalau emas dengan yang bukan emas, yang satu sedikit, yang satu banyak boleh, tapi harus cash sama cash. Nah, bagaimana hukum menabung di bank? Bukankah termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan? Bagaimana hukum forex? Hukum menabung di bank. Menabung di bank hukum asal tidak dibenarkan. Tapi apabila orang itu menjadi tidak bisa tenang hidupnya apabila tidak menyimpan uangnya yang banyak di bank, maka ulama membenarkan, membolehkan. Dan ternyata gitu, orang itu tidak semua sama. Pertama kali saya punya uang 10 juta, itu saya sering gak bisa tidur. Maksudnya uang itu disimpan gitu ya, gak bisa tidur gitu. Habis itu pulang-pulang ngelihat. Kenapa? Karena rumahnya bukan rumah yang bagus. Rumahnya waktu itu kontrak, rumahnya itu rumah gede, kuncinya itu sederhana, selot dikasih gembok ya. Nah, terus punya uang 10 juta ya. Ya, sambil bekerja, sambil belajar, sambil itu tidak bisa tidur rasanya. Baru pulang, alhamdulillah rumahnya gak ada yang masuk, gak dimasuki orang ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi lah kalau orang itu punya rumah segitu, lah saya kenal dengan orang jual mobilnya harganya waktu itu 36 juta. Dibayar enggak mau. Enggak, Pak. Loh, kenapa? Besok aja di bank. Loh, nah besok dibawa ke bank. Enggak, Pak, enggak bisa tidur nanti saya. Gitu juga ternyata. Lah kalau orang itu punya uang banyak terus enggak ditaruh di tempat penyimpanan yang aman, menjadikan dia mau pergi enggak tenang, mau begini enggak tenang. Nah, akhirnya tidak apa-apa orang itu menyimpan, apabila ada yang benar disimpan di tempat yang benar. Kalau enggak ada, satu-satunya di bank konvensional ada bunganya, enggak apa-apa disimpan di bank seperti itu. Tapi ulama menjelaskan bunganya tidak boleh, awalnya bunganya tidak boleh diambil. Lah terus untuk apa? Lah untuk apa kamu ngambil uang haram? Nah jadi itu. Ternyata umum sampai ke ulama-ulama, ulama beneran, bukan ulama yang jadi rujukan di dunia gitu ya. Nah, ternyata sampai ke mereka bahwa bunga umat Islam yang di bank itu diambil oleh orang-orang justru untuk agama lain, bahkan untuk memusuhi Islam. Akhirnya difatwakan boleh diambil, tapi dimanfaatkan untuk tempat-tempat umum yang tidak langsung dipanggil oleh Islam. Tidak langsung dipanggil oleh Islam, misalnya apa? Membangun masjid satu jengkal akan dibangunkan istana di surga. Itu namanya dipanggil oleh Islam, tidak boleh untuk masjid. Sedekah kepada anak yatim, orang miskin diperintah, enggak boleh dikasihkan mereka. Lalu untuk apa? Untuk bangun jalan, untuk tempat umum, buat sumur tapi tempat umum, buat apa tempat umum. Nah itu. Nah untuk seperti itu, yang tidak membedakan hewan dengan manusia, orang kafir dengan orang Islam. Dan pada dasarnya di dalam Quran dan Sunnah tidak dipanggil langsung untuk bangun kayak begitu. Meskipun apabila pakai uang pribadinya itu juga amal jariah, tapi amal jariah yang untuk jalan itu tidak langsung dipanggil oleh Islam. Itu kepentingan umum. Seandainya orang yang mencuri yang bangun, orang Islam lewat di situ pun boleh. Naik motor, wah ini dulu yang bangun. Nah, misalnya di situ ada wilayah yang isinya haram semuanya, tapi kita harus lewat situ juga boleh. Nah, jadi artinya tidak dibedakan uang halal dan uang haram di dalam bab itu secara global. Meskipun orang Islam sendiri kalau membangun untuk umat manusia dengan uang yang halal juga dapat pahala, Nah, untuk seperti itu yang boleh. Lalu bagaimana dengan adanya orang miskin yang tidak bisa makan? Tidak bisa makan, boleh tidak dikasih uang riba? Ulama memfatwakan hukum asal tidak boleh. Adapun apabila kamu punya uang riba dan ada orang yang zarurat, kamu harus memberi makan. Waduh, enggak ada, atau enggak siap uang ini saya putar, uang zakat enggak ada, uang sedekah masuk di hartanya yang diputar. Lah kalau tak kasihkan ya saya terganggu. Intinya bahwa dia tidak siap memberi yang bukan wajib. Suruh orang untuk memberi supaya tidak terancam wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi tidak ada orang yang memberi, maka boleh uang riba dikasihkan orang kayak begitu, tapi itu hanya karena pelarian. Kenapa? Orang itu darurat, tidak ada yang ngasih makan, dia sendiri tidak bisa memberi, nyuruh orang tidak bisa, maka itu satu. Dan yang kedua, tidak boleh dikasih tahu itu uang riba. Kenapa? Karena kalau orang itu orangnya kurang kuat imannya, nanti bisa-bisa jadi haram buat dia. Oh iya Pak, nanti kalau ada uang gini-gini kasihkan saya saja. Nanti jadinya kayak gitu. Wallahualam, mungkin itu dulu ya jawabannya. Jadi tidak apa-apa menabung di bank, dan mohon maaf ada beberapa soal yang belum dijawab karena kelihatannya waktunya sudah mau zuhur. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.